takut belilah kar status satia dia stengkes nan iraga majohan beli tetap tresna ken adi sing perlu adi sang saya teken dewek beli anto sang beli oh adi saya sang